terakhir, laksana ya, terakhir karena permintaan dari tuan rumah Bali. Okay. Tuan rumah. Siap tuan rumah. Siap Pak Dan, Bapak Kapolsek Mengantin. Ya. Pak Kapolsek Mengantin. Ya. Minta lagu Perawan Kalimantan. Ayo Mas Brutin. Oke, okay. Langsung saja diturutin yang siap ketiga Dan. Dari saya. Bapak, Bapak, tu, Bapak Tuan iya. Rimah ya? Iya. Keliru Om Dino. Oh, kayak golongan yang mau. Oke, okay, Mas Brudin silakan ya. Buat duluan menganti semuanya ya. Alah, woro-woro. Biar cedak rawani kandang Tengok pasirang luput Ninggal mulik kondo-kondo Menganti goyang lagi ya Saben bengi aku ngelamun Katakan omah hatiku bingung Jane tresno rawani nembung Aku nganti goyang Tunggu SMS-nya. Ayo Mas Brudin. Di enteni poro nama boten. Ya SMS ae. Soalnya bapak-bapak di sana kita nyanyi bareng lagi ya. Nih. nih kari. Terima kasih Mas Bro